Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadisillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Telah kita selesaikan pada pertemuan yang lalu pembahasan hadis yang ke-1169 tentang nafaqatul aqarib, nafkah untuk karib kerabat. Sekarang kita masuk pada pembahasan hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-1170. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu minal amali illa ma yutiq. Rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu, budak memiliki hak untuk mendapatkan makan dan pakaian. Wa la yukallafu minal amali illa ma yutiqu, dan tidak dibebani pekerjaan kecuali yang dia mampu. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, budak itu memiliki hak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan tidak dibebani pekerjaan kecuali sebatas kemampuan. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menjelaskan tentang haknya budak terhadap majikannya, terhadap pemiliknya. Terkait dengan hak nafkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Al-mamluk ini hamba sahaya, budak yang dimiliki, itu memiliki hak untuk mendapatkan makanan dan pakaian. Maksudnya adalah memiliki hak terhadap pemiliknya untuk mendapatkan makanan dan pakaian dari majikannya, dari tuan pemiliknya. Makanan yang dimaksud di sini adalah beserta minuman. Karena minuman itu juga disebut dengan ta'am, disebut dengan makanan. Kalau disebut secara mutlak, lafad atau am, lafad makanan, itu masuk padanya minuman. Tapi kalau disebut atau am, makanan, juga disebut asyarab, minuman, ini memiliki makna sendiri-sendiri. Minuman, asyarab itu memiliki makna minuman, atau am memiliki makan. Tapi kalau disebut sendirian atau am, masuk padanya asyarab, minuman. Karena asyarab, minuman itu juga disebutkan atau disebut juga atau am. Seperti disebutkan di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-249. Allah sebutkan di sana, wa man lam yata'amhu fa innahu minni. Dan barang siapa yang tidak meminumnya, barang siapa yang tidak meminumnya, meminum dari air sungai yang disebutkan dalam ayat tersebut, fa innahu minni, maka sebenarnya dia termasuk dari golongan saya. Nah, di sini dalam ayat ini disebutkan minum dengan menggunakan lafaz yata'am. Ta'ima yata'amu juga digunakan untuk makna minum. Sehingga makna dari hadis ini bahwasanya budak memiliki hak untuk mendapatkan makan dan minum dari pakaian apa dari tuannya, dan juga memiliki hak untuk mendapatkan pakaian. Terkait dengan masalah beban pekerjaan yang dibebankan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa la yukallafu minal amal illa ma yutiq." Budak itu tidak boleh dibebani pekerjaan kecuali sebatas kemampuannya. Beban pekerjaan di luar batas kemampuan itu kezaliman, tidak diperbolehkan. Terkait dengan masalah nafkah, hadis ini menjelaskan tentang kewajiban pemilik budak untuk menafkahi budaknya. Sebelum lebih lanjut kita membicarakan tentang masalah nafkah untuk budak, perlu untuk kita ketahui, berdasarkan hadis ini juga, nas-nas yang lain menunjukkan bahwa Islam itu menetapkan dan membolehkan tentang adanya budak. Namun budak yang ditetapkan, yang diperbolehkan di dalam Islam itu hanya terjadi dengan satu cara. Hanya terjadi dengan atau pada satu keadaan saja. Yaitu apabila terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir harbi. Orang-orang kafir yang memerangi, yang memusuhi kaum muslimin. Apabila terjadi peperangan antara kaum muslimin, tentunya kaum muslimin dengan penguasanya, dengan orang-orang kafir harbi, orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka ketika terjadi peperangan tersebut, maka tawanan-tawanan perang dari orang-orang kafir yang tertawan oleh kaum muslimin untuk anak-anak dan kaum wanita, anak-anak dan kaum wanitanya mereka itu menjadi rampasan perang. Dan semata-mata dengan atau sebagai tawanan, mereka itu menjadi budak. Itu untuk wanita dan anak-anak. Adapun untuk orang laki-laki yang sudah baligh, maka tergantung dari keputusan imam, tergantung keputusan pemimpin dari kaum muslimin. Apakah menjadi budak, apakah menjadi tebusan, apa dibebaskan, atau dibunuh. Yang keputusan dari imam, keputusan dari penguasa itu adalah berdasarkan maslahatul 'amah, kemaslahatan umum. Untuk wanita dan anak-anak, orang-orang kafir yang tertawan, maka mereka otomatis menjadi budak. Adapun untuk orang laki-lakinya yang sudah dewasa, sudah balik, itu tergantung dari keputusan penguasa, keputusan imam. Apakah mau jadi budak, mau dibebaskan, mau jadikan tebusan, atau dibunuh. Yang keputusan itu adalah, atau yang mendasari keputusan itu adalah kemaslahatan umum. Mana yang paling maslahat untuk umum, maka itu yang diambil sebagai kebijakan oleh penguasa. Adapun untuk wanita dan anak-anak, itu menjadi budak dan menjadi rampasan. Adapun selain dari hal tersebut, selain karena sebab peperangan, dari sebab-sebab menjadikan budak, Islam tidak mengakuinya dan Islam tidak menetapkan. Cara-cara yang lain itu adalah haram. Dan kalau sampai ada orang merdeka, dijadikan budak, dijual, itu adalah perkara haram. Dan hasilnya juga haram. Yang dihalalkan oleh Islam hanya satu keadaan, yaitu ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir harbi. Ketika kemenangan ada pada kaum muslimin, kemudian tawanan-tawanan perang dari kalangan orang-orang kafir itu untuk anak-anak dan wanita jadi budak. Untuk laki-lakinya tergantung keputusan imam. Apakah mau dijadikan budak atau dijadikan tebusan, dibunuh, itu tergantung keputusan daripada imam. Dan itu bukan kezaliman. Itu adalah merupakan keadilan. Dan itu akan lebih jelas pembahasannya adalah dalam pembahasan tersendiri tentang masalah budak dan tentang masalah memerdekakan budak. Nah, ketika Islam menetapkan adanya ar-raqiq, adanya budak dengan cara yang masyru'ah, dengan cara yang disyariatkan, seperti yang telah saya sebutkan tadi, ini bukan berarti kemudian Islam memperlakukan budak itu dengan perlakuan yang tidak manusiawi, yang kejam, tidak memberikan haknya, tidak. Tetapi Islam memuliakannya. Islam memuliakannya. Dan Islam menetapkan hak bagi budak terhadap tuan pemiliknya. Dan hak-hak budak disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, berhak untuk mendapatkan makan. At-ta'am. Yang kedua, syarab, minuman. Yang ketiga, al-kiswah, pakaian. Dan yang keempat, la yukallaf minal amal, tidak dibebani pekerjaan, illa mayutik, kecuali sebatas kemampuan dari budak tersebut. Islam mewajibkan nafkah. Islam mewajibkan nafkah. Mewajibkan adanya pakaian, tempat tinggal untuk budak. Yang kewajiban ini adalah bagi pemilik budak. Sebagaimana Islam melarang kepada pemilik budak membebani pekerjaan terhadap budak dengan pekerjaan berat di luar kemampuan dari budak. Tidak boleh membebani pekerjaan yang berat bagi budak, yang budak itu tidak mampu atau berat atau di luar kemampuan budak tersebut. Dan hukum ini ditetapkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama. Dalam masalah ini Al-Quran menetapkan, Sunnah menetapkan, dan ijma' ulama juga menetapkan. Menetapkan tentang adanya milkiyatul insan lil insan, menetapkan adanya budak yang dimiliki oleh manusia. Dan kemudian menetapkan adanya hak dan kewajiban antara budak dan tuannya. Masing-masing memiliki hak, masing-masing memiliki kewajiban. Dan Islam memuliakannya. Memuliakan sesuai dengan kedudukannya sebagai budak. Dan di sisi lain, Islam itu menganjurkan untuk memerdekakan budak. Karena itu, di antara satu golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat, itu adalah untuk memerdekakan budak. Bukan budak diberi zakat, karena enggak mungkin budak diberi zakat. Karena kalau budak mendapatkan harta itu otomatis menjadi milik tuannya. Tetapi harta zakat ini digunakan untuk memerdekakan budak. Ambil sebagian dari harta zakat untuk kemudian membeli budak dan dimerdekakan. Atau budak yang memiliki perjanjian untuk merdeka dengan tuannya, dengan perjanjian budak itu membeli dirinya dengan harga yang disepakati, itu yang namanya mukatab. Maka zakat supaya diberikan kepada mukatab tadi untuk mengangsur cicilan hutangnya dalam rangka membebaskan dirinya. Kemudian juga sekian banyak adanya kafaroh tebusan dosa dengan memerdekakan budak. Seperti kafaroh tebusan, untuk sumpah, ketebusan, zihar, seperti yang sudah kita bahas. Kemudian tebusan bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Dan yang lainnya. Yang pertama, memerdekakan budak. Itu menunjukkan bahwasanya Islam itu menganjurkan, memerintahkan, dan mentarghib, memotivasi untuk memerdekakan budak. Budak-budak yang sah kedudukannya sebagai budak menurut syariat Islam. Yang itu hanya terjadi dan sah dalam satu keadaan saja. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Dan pembahasan tentang masalah budak dan masalah memerdekakan budak nanti ada pembahasan tersendiri dalam bab al-itqub yang pembahasannya agak panjang. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini adalah wujubu it'amil mamluk wa kiswatuhu, wajibnya memberi makan minum dan pakaian kepada budak. Hukumnya wajib. Sehingga kalau seandainya ada orang memiliki budak, tidak memberikan makan, minum, pakaian, maka dosa. Dan di dalam memberikan makan kepada budak itu, bukan asal makanan, bukan sembarang makanan, demikian juga dalam memberikan pakaian. Tetapi di dalam memberikan makan kepada budak itu dengan makanan yang sama kualitasnya dengan makanan yang dimakan oleh tuannya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hum ikhwanukum," mereka para budak itu adalah saudara-saudara kalian. "Ja'alahumullahu tahta aydikum," Allah jadikan mereka para budak itu adalah di bawah kekuasaan kalian. "Fa'at'imuhum mimma ta'kulun," maka beri mereka makan sesuai dengan makanan yang kalian makan. "Wa'albisuhum mimma talbasun," dan beri mereka pakaian sesuai dengan pakaian yang kalian pakai. "Wala tukallifuhum ma yughallibuhum," dan jangan kalian membebani pekerjaan kepada mereka dengan beban yang memberatkan mereka, yang mereka tidak mampu. "Fa in kallaftumuhum fa'inuhum," maka jika kalian membebani pekerjaan kepada mereka, maka bantu mereka. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasannya Islam itu tidak menghinakan budak. Islam tidak berbuat kejam dan semena-mena terhadap budak. Tidak. Tetapi Islam memberikan hak-hak yang semestinya kepada para budak. Islam menetapkan hak-hak yang semestinya kepada para budak. Islam memuliakan budak. Islam mewajibkan nafkah untuk budak. Tentu semuanya adalah sesuai dengan kedudukan mereka sebagai budak. Dan pemilik budak yang kejam, yang zalim terhadap budak, itu berarti melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan yang terlarang di dalam Islam. Islam menetapkan adanya budak dengan satu sebab saja, dan itu adalah bentuk keadilan, karena memang mereka itu asalnya adalah orang-orang kafir harbi. Mereka adalah musuh Allah. Mereka adalah musuh kaum muslimin. Mereka memerangi Islam dan kaum muslimin. Memerangi, menghinakan, berupaya menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Nah, ketika kemudian mereka tertawan oleh kaum muslimin, maka mereka menjadi budak. Namun, Islam itu tidak menetapkan kezaliman, kekejaman, tidak. Islam memuliakan mereka sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Dan orang-orang atau para pemilik budak yang menyiksa budak, itu diantara kafarohnya adalah supaya memerdekakan. Karena itu di dalam hadis Muawiyah bin Al-Hakam ya, yang kisah beliau memiliki seorang budak wanita, tugas pekerjaannya itu menggembalakan kambing. Suatu saat kambingnya ada yang dimakan serigala karena kelengahan budak itu dalam menggembalakannya. Kemudian Muawiyah bin Al-Hakam itu marah. ya, sebagai manusia marah. Lah kemarahannya itu menyebabkan Muawiyah memukul budak tersebut. Kemudian sampailah berita itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perkaranya menjadi besar. Kemudian Muawiyah bin al-Hakam menyesali perbuatannya dan mengatakan kepada Rasulullah mau memerdekakan budak tersebut. Yang hadis itu dijadikan dalil oleh para ulama bahwa pemilik budak yang menyiksa budak tebusannya memerdekakan. Lah, ketika mau memerdekakan, Rasulullah SAW meminta untuk ditahan, jangan dimerdekakan dulu. Supaya dihadapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu. Untuk Rasulullah tanya, untuk Rasulullah uji, dia budak yang Islam atau tidak. Ya. Maka pertanyaan yang pertama Rasulullah sampaikan adalah tentang di mana Allah? Aina Allah? Di mana Allah? Dia jawab, Allah fissama, Allah ada di atas lain. Pertanyaan kedua adalah, man ana, siapa saya? Kemudian menyatakan anta Rasulullah, adalah Rasulullah. Seorang budak, ya, seorang budak yang jauh dari ilmu, bukan penuntut ilmu, bukan orang terpelajar, tapi budak. Pekerjaannya menggembalakan kambing. Untuk mengetahui kadar, tingkat keislamannya, dia muslim atau tidak, pertanyaannya tentunya pertanyaan paling mendasar. Yang paling mendasar, ya, orang untuk diketahui dia Islam atau tidak. Tingkatan orang yang tidak berpengetahuan, tidak berilmu, orang yang jauh dari ilmu pengetahuan, untuk mengetahui dia Islam atau tidak adalah pertanyaan yang paling mendasar, yang paling rendah barangkali. Pertanyaannya apa? Aina Allah, di mana Allah? Nah, ketika dia menjawab Allah ada di atas langit, berarti Islam. Ya. Pertanyaan kedua tentang mengakui Rasulullah atau tidak. Lah sekarang kalau orang yang belajar agama mengaku dia sebagai orang Islam yang belajar, ngerti agama, kemudian ketika ditanya Allah di mana, jawabannya di mana-mana, kira-kira gimana ini? Lebih pintar daripada budak, lebih Islam daripada budak tadi, ya? Allah di mana-mana. Lebih jahil daripada budak tadi. Dan seandainya budak tadi menyatakan, menjawab dengan jawaban Allah tidak di atas langit, tentunya Rasulullah menyatakan, jangan kamu merdekakan, dia bukan budak yang beriman. Kan begitu? Kalau seandainya dia menjawab Allah di mana-mana, atau saya tidak tahu Allah di mana. Kalau masalah ditanya Allah ada atau tidak, otomatis akan menjawab ada. Orang-orang musyrikin, orang-orang jahil semuanya dulu, ya, musyrikin itu mengakui Allah itu ada. Ya, mereka tahu. Dan tapi pertanyaan Rasulullah bukan di pertanyaan apakah Allah itu ada, tidak. Di mana Allah? Dia jawab Allah fisam, Allah ada di langit. Nah, kalau orang menjawab Allah di mana-mana atau tidak tahu Allah itu di mana, atau jangan jawaban selain itu, apakah pantas dikatakan sebagai orang mukmin, orang Islam dengan Islam yang benar? Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan i'tiqha fa innaha mu'minah, merdekakan dia karena dia adalah budak atau wanita yang beriman. Coba kalau tadi dia jawabnya dia tidak tahu Allah di mana, atau Allah di mana-mana, atau jawaban yang lain yang tidak menunjukkan bahwa Allah ada di atasnya. Tentunya Rasulullah akan menyatakan jangan dimerdekakan. Dia bukan wanita yang beriman. Nah, hadis itu menunjukkan bahwa menyakiti, menyiksa, memukul budak ya, tanpa dengan alasan yang jelas itu haram, tidak diperbolehkan. Dan kafarahnya adalah memerdekakan. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil tentang jawaz isti'malil 'abdi wa istikhdamuhu bima yutiq. Hadis ini menunjukkan tentang bolehnya memperkerjakan, memperbantukan budak sesuai dengan kemampuan. Ya. Disuruh kerja, dibebani pekerjaan, dipergunakan untuk yang lainnya boleh, asal sebatas kemampuan. Dan faedah yang berikutnya, yang terakhir adalah tahrimu taklifil abdi bima la yutiq. Hadis ini menunjukkan tentang haram membebani budak di luar kemampuan. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-1171. Wa an Hakim ibn Muawiyah al-Qushairi an abihi radhiyallahu anhu maqal qultu ya Rasulullah ma haqqu zawjati ahadina alayhi qal an tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza kasaita al-hadith wa taqaddama fi 'ashrati an-nisa. Wa an Hakim ibn Muawiyah al-Qushairi an abihi radhiyallahu anhu maqal. Dan dari Hakim bin Muawiyah Al-Qushairi, dari ayahnya semoga Allah meridai keduanya, berkata, qultu ya Rasulullah ma haqqu zawjati ahadina alaih. Saya bertanya, wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang dari kita alaih kepadanya? Qal an tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza kasaita. Nabi menjawab, hendaknya kamu memberi makan kepadanya apabila kamu makan, dan kamu memberi pakaian kepadanya apabila engkau berpakaian. Al-hadis, dan hadis ini telah lewat dalam bab Aisyratin Nisa. Dalam bab Aisyratin Nisa, yaitu pergaulan atau mempergauli istri. Dan dari Hakim bin Muawiyah Al-Qushairi, dari ayahnya semoga Allah meridai keduanya, berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang dari kita kepadanya, maksudnya adalah kepada suaminya, apa hak istri salah seorang dari kita kepada suaminya? Rasulullah menjawab, engkau beri dia makan apabila kamu makan. Engkau beri dia pakaian apabila engkau berpakaian. Al-hadith, dan hadith ini telah lewat dalam bab Isyratun Nisa, dalam bab mempergauli istri. Hadith ini sebagaimana yang telah kita ketahui menunjukkan tentang wujubu nafaqati zawjah wa kiswatiha ala zawjiha. Hadis ini menunjukkan tentang wajibnya suami memberikan nafkah dan pakaian kepada istri. Ini sebagaimana yang telah kita lewati dulu, hadis ini sudah kita bahas. Di sini hadis riwayatkan Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Majah, dan hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini menunjukkan tentang wajibnya suami memberikan nafkah dan pakaian kepada istri. Banyak nas, banyak dalil yang menunjukkan tentang kewajiban ini. Di antaranya di dalam surat An-Nisa ayat 34, Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim." Kaum pria adalah pemimpin dari kaum wanita karena Allah telah memberikan keutamaan kepada sebagian mereka, kaum pria, atas sebagian yang lain, yaitu atas kaum wanita. Dan karena mereka, kaum laki-laki, memberikan nafkah kepada kaum wanita dari sebagian harta benda mereka. Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri itu adalah ditetapkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dalil yang menetapkan wajibnya suami memberikan nafkah kepada istri adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Dan kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri itu tidak disyaratkan suami dalam keadaan mampu atau berkecukupan, istri dalam keadaan miskin, tidak. Ya. Beda dengan kewajiban nafkah kepada kerabat. Kalau kewajiban memberikan nafkah kepada kerabat, itu syaratnya yang menafkahi itu kaya atau yang menafkahi itu memiliki kelapangan rezeki. Yang dinafkahi butuh atau fakir. Sehingga anak wajib dinafkahi oleh orang tua ketika orang tua itu berkecukupan untuk menafkahi anak. Anak dalam keadaan butuh nafkah. Tapi kalau keadaannya terbalik, kewajibannya pun terbalik atau berbalik. Orang tuanya miskin, anaknya kaya. Wajib anak menafkahi orang tua. Begitu. Tapi kalau suami istri tidak. Istrinya kaya, suaminya miskin, tetap suami wajib menafkahi istri. Namun besar kecilnya nafkah tergantung kemampuan. Istrinya miskin, suami kaya, jelas. Suaminya miskin, istri kaya, tetap nafkah. Jadi baik suami dalam keadaan lapang atau sempit rizkinya, itu wajib menafkahi istri. Masalah istri mau mengambil haknya atau tidak, itu terserah. Namanya orang memiliki hak, boleh mengambil, boleh tidak. Tapi yang jelas, nafkah, kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri itu tidak gugur karena kefakirannya, karena kayanya istri, tidak. Ya. Bagaimanapun keadaan suami, tetap wajib menafkahi istri. Sebagaimana budak wajib mendapatkan nafkah dari tuannya, juga seperti itu. Tuan pemilik budak itu miskin, ya tetap wajib menafkahi budak. Ya. Sebagaimana istrinya lebih kaya dari suami, ya tetap suami wajib menafkahinya. Kemudian hal ini juga sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Talaq ayat yang 7. Allah berfirman, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha." Hendaknya suami itu memberikan nafkah. Hendaknya suami yang memiliki kelapangan rezeki memberikan nafkah dari kelapangannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaknya dia memberikan nafkah sesuai dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak membebani seorang pun kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. ketika kaya rezekinya lapang, ya dia memberikan nafkah dengan kelapangannya. Ketika dia miskin, ketika rezekinya itu sempit, ya dia memberikan nafkah sesuai dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ya. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil, tentang disyariatkannya suami menyamakan istri dengan dirinya, yaitu dalam hal memberikan nafkah. Makanya Rasulullah menyatakan, at-tut'imaha idza ta'imta, hendaknya kamu memberi makan kepadanya apabila kamu makan. Hendaknya kamu memberikan pakaian kepadanya, kepada istri, apabila kamu memberi apa berpakaian. Sehingga tidak dibenarkan suami itu yang penting asal memberikan nafkah, yaitu memberikan makan. Sementara dia makannya yang enak-enak, yang diberikan kepada istri yang kurang enak, tidak sama. Dia pakaiannya bagus-bagus, istri yang diberikan kepada suami yang tidak bagus, tidak benar. Ya. Tapi supaya diseimbangkan. Ya. Diseimbangkan dalam hal kebutuhan nafkah. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasannya nafkah yang menjadi hak istri itu disesuaikan dengan keadaan suami. Sesuai dalam hal lapang atau sempitnya rezeki, kaya atau miskinnya suami. Disesuaikan. Ya. Nafkah itu sesuai dengan keadaan suami. Sebagaimana itu akan dijelaskan pada hadis berikutnya. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.